Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pada pertemuan terakhir kita, kita telah membacakan aqwal, ucapan-ucapan para imah, terlebih khusus ala imah al-arba'ah, imam yang empat, tentang mengikuti sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapat mereka, para imam tersebut, apabila menyelisihi sunnah. Yang sudah kita baca ucapannya Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i rahimahumullah. Berikutnya yang keempat, Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ucapan dari Al-Imam Ahmad. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah fi kitabih Shifatish Shalatin Nabi. Rabi' Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Abu Abdullah, kunyahnya Abu Abdullah. Nama beliau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ini Hanbal itu nama kakeknya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa amma al-imam Ahmad fahuwa aktsaru al-immah jam'an li sunnah wa tawakkuwa tamassukan biha. Beliau adalah imam yang paling banyak mengumpulkan sunnah. Yani kitab beliau dalam masalah hadis ini yang paling banyak dibanding imam yang tiga imam yang lainnya dari al-imah al-arba'ah, imam yang empat. Dan beliau yang paling banyak berpegang teguh dengan sunnah dikarenakan keilmuan beliau terhadap sunnah tadi. Bahkan disebutkan, berkata Imam Ahmad, hafidtu alfa alfi hadithin, saya menghafal 1 juta hadis. Dan kitab beliau yang paling terkenal terkait dengan hadis adalah apa namanya? Musnad Imam Ahmad. Baik. Hatta kana yakrahu wad'al kutub allati tashtamilu ala tasri' wa ra'i. Sampai-sampai beliau tidak senang untuk membuat kitab, menyusun kitab yang membahas, mengumpulkan di dalamnya tasri' tentang cabang-cabang dan ar-ra'yu, pendapat-pendapat. Ini beliau lebih senang kitab itu isinya hadis, hadis, hadis, bukan pendapat si fulan, ucapan si fulan dan seterusnya. Walizalika qala, oleh karena itu beliau berkata, لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزعية ولا الثورية وخذ من حيث أخذوا. Kalian jangan taklid kepada saya. Membebek buta. Jangan pula taklid kepada Malik. Jangan pula kepada Syafi'i, Auza'i, Tsauri. Tapi ambillah min haitsu akhadhu, dari mana mereka mengambil. Artinya dari ucapan-ucapan, pendapat-pendapat mereka, para imam tadi, termasuk Imam Ahmad dan yang lainnya, jangan diambil mentah-mentah. Wah, ini kan pendapatnya Imam Fulan, seorang yang berilmu. Ya sudah, ini yang saya pegangi. Jangan diambil mentah-mentah, tapi dilihat min haitsu akhadhu, dari mana mereka memiliki pendapat ini, apa dasarnya, apa dalilnya, apa sandarannya, baik dari Alkitab maupun As-Sunnah. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, la tuqallid dinaka ahadan min haula ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashhabihi fakhudh bihi thumma tabi'ina ba'du ar-rajulu fihi mukhayyar. Janganlah kalian taklid dalam masalah agama kalian kepada seorang pun dari mereka, dari para imam tadi. Apa-apa saja yang datang dari Nabi dan para sahabatnya, maka itulah yang engkau ambil. Ambillah, berpeganglah dengannya. Kemudian adapun para tabi'in yang setelah mereka, maka seseorang itu memiliki pilihan, apakah ia mau mengambil pendapatnya atau tidak. Adapun dari Nabi, dari para sahabat beliau, maka diambil. Dari Nabi secara mutlak, apa saja yang datang dari beliau, diambil. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh, apa saja yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah ia. Adapun para sahabat, baik, pada perkara-perkara yang sesuai dengan sunnah Rasul, maka ambil. Atau pada perkara-perkara yang kalian tidak dapati penjelasan dalam sunnah tentangnya, maka ambillah penjelasan pendapat dari para sahabat. Yang tidak secara mutlak. Atau pada perkara-perkara yang mereka sepakati, maka ini diambil secara mutlak. Baik. Dan terkadang ada beberapa perkara para sahabat berselisih padanya, pada beberapa masalah, maka diambil mana yang paling kuat dari pendapat para sahabat tadi. Adapun yang setelah mereka, dari kalangan para tabi'in dan yang setelahnya, maka sifatnya adalah pilihan. Mau diambil silahkan, mau tidak silahkan. Tapi ingat, alasan dia ketika mengambil pendapat tersebut adalah karena yang paling sesuai, paling mendekati dengan sunnah. Waqala marrah, beliau juga berkata pada kesempatan yang lain, al-ittiba' an yattabi' ar-rajulu ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'an ashhabihi thumma huwa min ba'di at-tabi'in mukhayyar. Ittiba' itu adalah seseorang mengikuti apa-apa saja yang datang dari Nabi dan para sahabatnya, kemudian dia setelah Nabi dan para sahabatnya adalah tabi'in, maka di sini mukhayyar. Sifatnya pilihan. Yang kedua, ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah, ra'yul Auza'i wa ra'yu Malikin wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa 'indi sawa' wa innamal hujjah fil athar. Al-Auza'i punya pendapat, Malik punya pendapat, Abu Hanifah punya pendapat, semuanya punya pendapat sendiri-sendiri. Demikian juga saya. Akan tapi hanyalah yang diambil sebagai hujjah fil asar, yang sesuai dengan riwayat-riwayat hadis-hadis, baik dari Nabi SAW maupun dari para sahabatnya. Maka itu yang diambil. Mana dari pendapat-pendapat tadi yang paling mendekati, paling mencocoki dengan sunnah, itu yang diambil. Wa qala rahimahullah, man radda haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Barang siapa menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia ada di jurang kebinasaan, di tepi jurang kebinasaan. Baik. Kemudian kata Al-Albani rahimahullah, tilka hiya aqwalul a'immah radhiyallahu ta'ala anhum fil amri bitamassuk bil hadis wan nahyi an taqlidihim duna basirah. Itulah beberapa aqwal, ucapan-ucapan dari para imam, semoga Allah meridai mereka, pada perkara, tentang perkara untuk berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi, dan larangan dari mereka untuk taklid, membebek buta kepada mereka tanpa basirah, tanpa ilmu. Wahia minal wuduh wal bayan bihaitsu la taqbalu jidalan wala ta'wilan. Dan ucapan-ucapan tadi ini sangat jelas, tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu ditakwil lagi, tidak perlu dijelaskan lagi. Sangat jelas ucapan mereka untuk berpegang dengan hadis, dan mereka melarang untuk taklid kepada pendapat-pendapat mereka, terlebih ketika pendapat-pendapat mereka ternyata menyelisihi hadis. Wa alaihi, oleh karena itu, fa inna man tamassaka bi kulli ma thabata fi sunnah walau khalafa ba'd aqwal la immah la yakunu mubayinan li madhhabihim wala kharijan an tariqatihim. Maka barang siapa berpegang dengan apa-apa yang telah tetap dari sunnah, meskipun menyelisihi pendapat sebagian pendapat para imam-imam tadi, bukan berarti ia memisahkan diri dari mazhab mereka, bukan berarti ia keluar dari jalan mereka para imam tadi, bukan. Ketika kemudian kita mendapati imam fulan berpendapat dengan sebuah pendapat, ternyata hadis Rasul menyelisih pendapat tersebut, maka kita mengambil hadis Rasul meninggalkan pendapat imam tadi. Ini bukan berarti kita memisahkan diri dari mazhabnya, dari jalan para imam tadi. Tidak. Bal huwa muttabi'un lahum jami'an, bahkan itu adalah mengikuti mereka, pada hakikatnya itu mengikuti mereka. Meskipun kita meninggalkan pendapat mereka, tapi karena itu mengikuti perintah mereka sendiri. Kalau ada hadis, kalau ada pendapatku yang menyelisih hadis, tinggalkan pendapatku, kata mereka. Ambil hadis. Wa mutamassikun bil urwatil wuthqa allati lan fisama laha, dan ia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh yang tidak terlepas. Walaysa kadzalika man taraka sunnah as-sabitah li mujarradi mukhalafatiha liqaulihim. Demikian juga dan tidak demikian bagi yang meninggalkan sunnah yang telah tetap dikarenakan menyelisih pendapat-pendapat para imam tadi. Bal huwa bidzalika asin lahum, bahkan kalau ia melakukan demikian ia telah durhaka kepada para imam tadi, tidak melaksanakan wasiat para imam tadi. Ketika ia mengambil pendapat imam tadi dalam keadaan ia tahu ada hadis yang menyelisihinya, tapi ia tetap mengambil pendapat imam tadi, maka ini orang yang durhaka terhadap para imam tadi, menyelisihi. Wa mukhalifun liaqwalihim almutaqaddimah, dan menyelisihi pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan mereka yang telah lalu. Wallahu ta'ala yaqul, Allah ta'ala berfirman, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan, kemudian dalam mereka tidak mendapati rasa berat dalam diri-diri mereka terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerimanya dengan sebenar-benarnya. Waqal, dan Allah berfirman, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Hati-hatilah bagi orang-orang yang menyelisihi perintah dia, perintahnya, perintah Nabi, akan menimpa mereka fitnah atau akan menimpa mereka azab yang pedih. Ini ayat-ayat yang menunjukkan larangan dari menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, berkata al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah, فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة. Maka wajib bagi setiap yang telah sampai kepadanya perintah Rasul dan ia mengetahuinya, untuk ia menjelaskannya kepada umat. Dia telah mengetahui kebenaran al-haq yang datang dari Rasul, ia tahu hadisnya, maka ia wajib untuk menjelaskannya kepada umat. Wa yansahu lahum, wajib untuk ia menasihati. Wa yansahu lahum, menasihati mereka. Wa ya'muruhum bittiba'i amrih, dan merintahkan mereka untuk mengikuti perintah Rasul. Wa in khalafa dzalika ra'ya 'azimin minal ummah, meskipun menyelisihi pendapat seorang yang memiliki kedudukan yang diagungkan di tengah-tengah umat. Ini hadis Rasul, ikuti, jalankan, amalkan. Meskipun ada ada pendapat seseorang yang diagungkan di tengah-tengah umat, yang memiliki kedudukan di tengah-tengah mereka, yang diikuti adalah hadis Rasul. Fa inna amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu ayyu'azzam wa yuqtada bihi min ra'i ayyi mu'azzamin qad khalafa amrihi fi ba'dil asya' khata'an. Maka sesungguhnya perintah Rasulullah SAW itu lebih berhak untuk diagungkan dan diikuti dibandingkan pendapat siapapun dari orang-orang yang diagungkan di tengah-tengah umat yang telah menyelisihi perintah Rasul pada sebagian perkara khata'an, karena kesalahan. Wa min huna radda sahabah wa man ba'dahum ala kulli mukhalifi sunnah sahihah. Oleh karena itu para sahabat mereka membantah, demikian juga orang-orang setelah mereka, wa man ba'dahum, terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah yang sahihah. Wa rubama aghlazu fir radd, terkadang mereka keras dalam membantah. La bughdan lahum, bukan karena benci. Ketika dalam membantah itu bersikap agak keras. Bal huwa mahbubun indahum, mu'azzamun fi nufusihim. Akan tapi bahkan ia dicintai di sisi mereka, diagungkan oleh diri mereka. Lakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaihim, akan tapi Rasulullah sallallahu lebih mereka cintai. Wa amruhu fawqa amri kulli makhluk, dan perintah beliau itu di atas perintah seluruh makhluk. Fa idza ta'arada amru rasuli wa amru ghairuhu ghairihi fa amru rasul aula ayyuqaddam wa yuttaba. Apabila berbenturan, ada dua pendapat, ada dua perintah berbenturan, satunya perintah Rasul, satunya perintah selain beliau, maka perintah Rasul ini yang lebih utama untuk dikedepankan dan diikuti. Wala yamna'u min zalika ta'zimu ta'zima man khalafa amrahu wa in kana maghfuran lahu. Dan ketika kita kemudian bersikap demikian, membuang pendapat seseorang, lebih memilih pendapat hadis Rasul, padahal seorang tersebut adalah seorang yang diagungkan, seorang yang memiliki kedudukan, seorang yang berilmu, seorang imam, yang demikian tidak menghalangi untuk tetap mengagungkan beliau yang telah yang pendapatnya menyelisih perintah Rasul. Bahkan imam tersebut diampuni dosanya, kesalahannya, meskipun ia salah berpendapat menyelisih pendapat Rasul, tapi diampuni karena hal tersebut muncul dari ijtihad beliau, imam tersebut, bukan karena hawa nafsu, tapi muncul dari ijtihad. Mungkin belum sampai hadis Rasul tersebut, mungkin beliau memahami hadis tersebut berbeda, dan seterusnya. Diampuni. Bahkan sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis beliau, idza hakama al-hakim fajtahada fa asab falahu ajran, wa idza hakama fajtahad fa akhta falahu ajrun wahid. Apabila seorang hakim berijtihad dan ia benar, maka ia mendapat dua pahala. Apabila ia berijtihad dan ia salah, maka ia mendapatkan satu pahala, tetap mendapatkan pahala bagi ahlul ijtihad yang salah dalam ijtihadnya. Dan sikap kita meninggalkan pendapatnya itu tetap tidak menghalangi kita untuk tetap memuliakannya. Bal dzalikal mukhaliful maghfur lahu la yakrahu an yukhalafa amru idza dhahara amru rasulih sallallahu alaihi wasallam bi khilafih. Bahkan imam tadi yang pendapatnya menyelisihi pendapat Rasul dalam keadaan ia diampuni, dia tidak benci untuk diselisihi pendapatnya, untuk tidak diambil pendapatnya apabila telah nampak bahwasanya pendapatnya Rasul itu menyelisihinya. Sebagaimana penjelasan dari ucapan-ucapan para imam sebelumnya. Bahkan mereka memerintahkan, ambil hadis, tinggalkan pendapat saya, buang pendapat saya. Sebagian yang lain mengatakan idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi, apabila hadisnya sahih maka itulah mazhabku, meskipun pendapatku sebelumnya berbeda. Tapi kalau engkau mengetahui ternyata ada hadis yang menyelisihinya, ambil hadis itu, itulah mazhabku, kata imam tersebut. Adapun pendapat saya, itu jangan diambil. Qultu, berkata Al-Albani rahimahullah, saya katakan, kaifa yakrahuna zalik, bagaimana mungkin mereka benci untuk kemudian tidak diambil pendapatnya. Waqad amaru bihi ittiba'ahum kama marra, sungguh bahkan mereka telah memerintahkan dengannya agar mereka mengambil hadis, ittiba' kepada hadis sebagaimana telah lalu. Wa aujabu alaihim an yatruku aqwalahum al-mukhalifah lis-sunnah, bahkan mereka mewajibkan, wajib mengambil hadis, haram mengambil pendapat saya yang menyelisihi hadis tersebut. Bal inna Syafi'i rahimahullah amara ashabahu an yansibu as-sunnah as-sahih ilaihi walau lam ya'khudh biha aw akhadha bi khilafiha. Bahkan Syafi'i rahimahullah beliau memerintahkan para muridnya untuk bersandar, mengambil sunnah yang sahihah, atau menyandarkan, an yunsibu sunnah yang sahihah kepada beliau, kepada Imam Syafi'i, meskipun beliau tidak mengambil hadis tadi, aw akhadha bi khilafiha, atau berpendapat menyelisih hadis tadi karena uzur-uzur yang ada. Justru beliau mengatakan, kalau kalian kemudian menemui hadis yang sahih, taib, maka sandarkan kepada Imam Syafi'i. Artinya itulah pendapat Imam Syafi'i, itu pendapatku, kata Imam Syafi'i. Meskipun saya sekarang berpendapat demikian, tapi ternyata ke depan kalian dapati ada hadis yang sahih yang menyelisih pendapatku, kata Imam Syafi'i, maka ambil hadis tersebut dan itulah pendapatku. Disandarkan hadis tersebut kepada Imam Syafi'i sebagai pendapat beliau. Walidzalika lamma jama'al muhaqqiq Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah al-masail allati khalafa madhhaba kulli wahidin min al-a'immah al-arba'ah al-hadith as-sahih fiha infiradan wa ijtima'an fi mujalladin dakhmin. Oleh karena itu ketika al-muhaqqiq seorang peneliti, seorang imam peneliti, ini Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, beliau mengumpulkan masail, masalah-masalah yang imam yang empat itu menyelisihi hadis yang sahih. Beliau mengumpulkan permasalahan-permasalahan fikih yang mana imam yang empat itu menyelisihi hadis yang sahih. Baik ada yang sifatnya perorangan atau seluruhnya dikumpulkan dalam satu jilid tebal. Qala fi awwalihi, beliau mengatakan di awalnya, awal kitab tersebut, inna nisbata hadhil masaila ila la'immatil mujtahidina haramun. Sesungguhnya menisbatkan masalah-masalah ini, pendapat-pendapat ini kepada para imam mujtahid haram. Meskipun mereka yang berpendapat dengan pendapat tersebut, tapi jangan disandarkan kepada mereka. Wa innahu yajibu 'alal fuqaha al-muqallidin lahum ma'rifatuha, dan bagi para fuqaha yang taklid kepada mereka wajib untuk mengetahui perkara ini. Li'alla ya'zuha ilaihim fayukadzibu alaihim, agar tidak menyandarkan pendapat-pendapat tersebut kepada mereka, pendapat-pendapat yang menyelisih hadis. Ya, meskipun memang itu pendapat mereka dan mereka pun berdusta atas nama mereka. Kenapa? Ini bagi orang-orang yang telah mengetahui ada hadis yang sahih. Baik. Dalam keadaan ia mengetahui pendapat para imam tadi menyelisih hadis tersebut. Maka jangan kemudian, maksudnya, jangan kemudian ia membawa pendapat imam tadi. Ini loh pendapatnya Imam Fulan. Baik. Dan dijadikan sandaran, pegangan. Dikarenakan itu merupakan kedustaan atas para imam tadi. Padahal para imam tadi kan sudah berwasiat, kalau kalian mendapatkan hadis sahih, tinggalkan pendapat saya. Kalau kemudian kita, ini pendapat Imam si Fulan, imam yang kokoh keilmuannya, masya Allah. Kemudian kita bawakan, kita ajarkan, kita sampaikan kepada orang yang tidak tahu untuk dijadikan pegangan, maka ini adalah berdusta atas nama imam tadi. Dalam keadaan kita tahu ada hadis Nabi yang sahih yang menyelisihinya. Taib. Sampai di sini. Adapun yang setelahnya insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.